Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas beberapa permasalahan, di antaranya adalah makna ta'wil. Ta'wil ini mempunyai tiga makna, ya. Barakallahu fikum. Di antara makna yang pertama adalah al-haqiqah, kenyataan atau kebenaran. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi Musa alaihi salam ketika beliau menceritakan kepada ayahnya tentang mimpi-mimpi beliau. Ya, bahwa ada 11 bintang yang bersujud kepadanya. Nah, hingga telah berakhir berjalannya waktu terwujud mimpi tersebut. Maka kata Nabi Musa alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, "Hadza ta'wilu ru'yaya." Inilah kebenaran dari mimpiku yang aku lihat pada saatku kecil dulu. Ta'wil artinya kebenaran. Nah. Kemudian makna yang kedua bermakna tafsir. Ta'wil bermakna tafsir. Sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW untuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berdoa, Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wila. Ya Allah, fahamkanlah dia, yakni Abdullah bin Abbas. Allahumma faqih fid din, ya Allah fahamkanlah dia tentang agama. Wa 'allimhu ta'wila, dan ajarilah dia tentang ta'wil, yakni tentang tafsir. Nah, maka Abdullah bin Abbas Allah berikan anugerah dengan kepandaiannya sebagai ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Dan ta'wil yang ketiga yang bermakna sharful lafzi an zahiriha, memalingkan makna dari zahirnya. Maka yang dimaksud tidak boleh mentakwil dalam nama dan sifat Allah adalah pada makna yang ketiga, yaitu memalingkan makna dari zahirnya. Tidak boleh kita mengatakan yadun. Yadun artinya tangan, dimaknai dengan kata kekuatan atau kekuasaan. Karena makna zahirnya yad itu adalah tangan yang hakiki. Maka Allah mempunyai tangan yang hakiki, tetapi tidak sama dengan tangan makhluknya. Allah mempunyai tangan sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Nah, Allah punya wajah. Mana yang hakikinya? Wajah yang hakiki, wajah yang nyata. Maka kita pun wajib menetapkan Allah punya wajah. Tetapi kita tidak boleh mentakwil dengan mengatakan wajah berarti pahala. Ini tidak benar. Barakallahu fikum. Jadi, kita tidak boleh mentakwil di dalam nama dan sifat Allah pada dengan tafsir atau dengan makna takwil yang nomor berapa? Yang nomor 3, yang bermakna memalingkan makna dari zahirnya. Barakallahu fikum. Di antara pembahasan yang sudah kita ambil bahwa hukum takwil ada 3. Ya, hukum takwil ada 3. Yang pertama, dilakukan atau terjadinya atas dasar ijtihad dan niat yang baik. Ya, terjadinya atas dasar ijtihad dan niat yang baik. Juga apabila nampak padanya kebenaran, dia kembali dari pendapatnya. Nah, maka yang demikian hukumnya dimaafkan. Dimaafkan meskipun dia keliru, ketika nampak padanya kebenaran, dia kembali. Ini hukum takwil yang pertama. Barakallahu fikum. Yakni yang terjadi atau keluar atas dasar ijtihad dan niat yang baik. Yang mana jika ada kebenaran, ternyata menyelisih pendapat dia, dia kembali kepada kebenaran. Tidak memaksakan pada pendapatnya yang keliru. Kemudian, hukum yang kedua. Dia mentakwil, tetapi bukan dasar ijtihad, melainkan karena mengikuti hawa nafsu dan fanatik buta. Ya. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu dan fanatik buta. Kata kiainya begini, begini. Kata ustadznya begini, begini. Nah. Ya. Kemudian dia mentakwil atas dasar hawa nafsu, bukan dasar ijtihad mengikuti dalil. Hanya saja mentakwil tapi bagiannya masih ada pembenaran dari sisi bahasa. Misal yadun, tangan. Memang dari sisi bahasa masih ada pembenaran dari sisi lugah, dari sisi bahasa. Ada makna yadun bermakna kekuatan. Ada yadun bermakna kekuasaan. Baik. Tetapi berkaitan dengan nama dan sifat Allah, kaidahnya apa? Menetapkan di atas zahirnya. Ya, orang tadi keliru, tapi kelirunya masih ada sisi pembenaran dari bahasa. Maka yang di sini tidak sampai keluar dari Islam, tetapi dia fasik. Dia fasik. Kenapa? Karena masih ada pembenaran dari sisi bahasa. Jadi dia keliru. Nah, namun karena dia mengikuti hawa nafsu dan fanatik tadi, tidak mau kembali kepada kebenaran. Dia lebih mengikuti kepada hawa nafsunya. Nah, maka yang kedua ini hukumnya masih dimaafkan. Yang ketiga, dia mentakwil tetapi dibangun di atas hawa nafsu, juga fanatik buta. Namun sama sekali tidak ada kaitan atau tidak ada sisi pembenaran dari bahasa. Ini yang hukumnya kafir. Ini yang hukumnya kafir. Mentakwil, pertama dia karena hawa nafsunya, kedua karena fanatiknya, dan yang ketiga tidak ada pembenaran dari sisi bahasa. Seperti takwilnya orang-orang Syiah kepada makna Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadzbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih baqarah. Baqarah dalam bahasa Arab artinya apa? Sapi, sapi betina. Orang Syiah mentakwil atau mentafsirkan Al-Baqarah artinya Aisyah. Na'udzubillah, Aisyah istri Nabi. Nah, jadi mereka mengatakan tafsirnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih Aisyah. Na'udzubillah. Apakah ada di dalam kamus Al-Baqarah bermakna Aisyah? Tidak ada. maka yang demikian terjatuh ke dalam kekufuran. Kenapa? Karena pertama, dia mentakwilnya tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kedua, dibangun di atas hawa nafsu dan fanatik. Ketiga, tafsirannya, takwilannya tidak ada pembenaran satupun atau sedikit pun daripada sisi bahasa. Mana ya Al-Baqarah namanya Aisyah? Naudzubillah. Maka yang ketiga ini hukumnya kafir. Barakallahu fikum. Sehingga hukum, ya dapat kita kesimpulkan. Kita ambil kesimpulan bahwa hukum takwil ada tiga. Yang pertama, yang hukumnya dimaafkan. Ya, dimaafkan. Kapan? Ketika dia mentakwil, mentafsir atas dasar ijtihad. Melihat dalil, kemudian dia mengambil kesimpulan, berijtihad. Tetapi dia mempunyai niat yang baik. Seandainya saya keliru, saya siap kembali kepada kebenaran. Saya siap ralat dan revisi pendapat saya. Ini namanya apa? Niat yang baik. Maka yang demikian dimaafkan. Yang kedua, hukumnya fasik. Ketika dia mentafsir dengan hawa nafsunya, dengan fanatik butanya, tetapi masih ada sisi pembenaran dari bahasa. Seperti yadun, dimaknai dengan kekuatan. Ini keliru sebenarnya, cuman masih ada sisi pembenarannya dari bahasa. Nah, barakallahu fikum. Ini hukumnya fasik. Yang ketiga, hukumnya kafir. Kapan? Ketika dia mentakwil atau mentafsir atas dasar hawa nafsu dan fanatik, namun tidak ada pembenaran dari sisi bahasa. Seperti tadi, Al-Baqarah dimaknai dengan Aisyah, naudzubillah. Maka tidak heran kalau pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, orang-orang Syiah ini mengambil kambing, ya, kemudian membersihkan bulunya dan ditulisi dengan piloks Aisyah. Ditulis di kambing itu Aisyah. Kemudian mereka tembak rame-rame. Ini terjadi di Yaman. Naudzubillah. Maka pantas kalau orang Syiah itu bukan Islam. Ya, tidak mungkin seorang yang beragama Islam melakukan hal demikian terhadap istri Rasul. Nah, mencela istri Rasul sama saja telah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang Syiah banyak yang lebih besar ke penyimpangan mereka daripada sebatas menembaki kambing dengan meniatkan Aisyah tadi. Ya. Barakallahu fikum. Ada pembahasannya tersendiri. Baik. Maka kata Syekh, yang ketiga ini kufrun. Lianna haqiqatahu at-takdzib. Hukum yang ketiga ini adalah kafir. Karena hakikatnya dia mendustakan Al-Quran. Ya, haitsu la wajha lahu. Yang tidak ada sisi pembenarannya sedikit pun. Nah. Baik. Kemudian yang ketiga, di dalam nama dan sifat Allah kita tidak boleh mentasbih. Di dalam sifat Allah dan nama Allah kita tidak boleh mentasbih. Apa artinya tasbih? Menyerupakan. Nah. At-tasbih isbatu musyabih. Isbatu musyabihin lillah. Menetapkan penyerupaan bagi Allah. Fima yakhtasu bihi min huquqin aw sifat. Dengan sesuatu yang khusus bagi Allah dari haknya atau sifatnya. Maka ini pun kufrun. Kufur. Menyerupakan Allah dengan makhluknya, kufur. Kenapa? Li'annahu minasyirki billah. Karena termasuk bagian daripada kesyirikan. Nah, misal, sesuatu yang khusus bagi Allah adalah penciptaan. Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan. Ada seseorang yang menyerupakan Allah. Ada hal lain yang juga boleh bisa menciptakan selain Allah. Berarti dia telah menyekutukan Allah. Meyakini ada zat lain, ada sesuatu lain yang menciptakan selain Allah. Baik. Menciptakan itu hak Allah. Tidak ada sesuatu pun, satu pun dari makhluk yang bisa menciptakan. Maka ketika dia mengatakan, menyerupakan Allah dengan makhluknya, ada zat pencipta lain selain Allah, dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah, bahwa ada pencipta lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, di antara yang tidak boleh diberikan atau dilakukan di dalam memahami nama dan sifat Allah adalah at-tamtsil, memisalkan. Iya, memisalkan. Sama seperti tadi. Hanya memisalkan ini lebih jelek, ya. memisalkan dengan menyerupakan hampir sama, tetapi memisalkan lebih jelek. Kenapa? Karena memisalkan itu penyerupaan dari segala sisi. Penyerupaan dari segala sisi. Nah, sebagai gambaran seperti ini. Kalau menyerupakan, menyerupakan dari satu sisi misalnya, atau sebagian sisi. Botol ini dan gelas ini serupa. Sama-sama untuk menampung air. Jadi serupanya hanya sebagian saja, sama-sama untuk menampung air. Bentuknya tidak sama. Ya, ini tidak bertutup, ini ada tutupnya. Ini dari kaca, ini dari plastik. Ini menyerupakan. Menyerupakan dari sebagian sisi. Tetapi kalau memisalkan itu dengan sesuatu yang sama-sama. Ini tisu yang ini semisal dengan tisu yang ini, sama. Ya, maka tidak boleh untuk Allah mau penyerupaan bermakna tasbih tadi atau menyerupakan Allah semisal dengan kata misal tadi. Sama-sama tidak boleh. Dari kedua contoh tadi, mana yang lebih besar? Memisal lebih jelek, memisalkan atau menyerupakan? Memisalkan. Kenapa? Karena ketika Allah semisal dengan makhluk, berarti dari segala sisi dia memisalkan, menyerupakan Allah dengan makhluk tersebut. Nah, barakallahu fikum. Jelas ya? Jadi tasbih dan tamsil itu maknanya sama. Ya, sama-sama menyerupakan. Hanya saja kalau tasbih itu menyerupakan dari sebagian sisi. Iya. Misal Muhammad serupa dengan Ali. Apanya? Kekuatannya atau warna kulitnya atau tingginya. Hanya sebagiannya saja. Adapun sifatnya tidak sama, warna kulitnya tidak sama, hanya tingginya yang sama, serupa. Tapi kalau memisalkan itu berarti dia menyamakan seluruhnya. Tangan ini serupa semisal dengan tangan ini. Ukurannya, warnanya, besarnya. Nah, itu namanya memisalkan. Telinga kanan dengan telinga kiri semisal. Sama-sama besarnya, ukurannya, warnanya sama. Ini menyamakan dengan menyamakan dari segala sisi. Maka memisalkan lebih jelek. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an disebutkan laisa kamitslihi syai, mengambil kata misal. Karena memang cakupannya lebih besar. Tidak ada suatu apapun sedikit pun yang serupa dengan Allah. Tidak menggunakan kata syibah. Laisa kasyibhihi syai misalnya. Tidak. Tidak ada sedikit sebagian yang serupa dengan Allah. Tidak. Tapi semuanya tidak ada yang serupa dengan Allah. Barakallahu fiik. Qala, pembahasan baru. Qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Berkata al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Nah, ini Imam Ahmad bin Hanbal. Fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengomentari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia. Ya. Kapan? Hina yabqa tsulutsul lailil akhir minal lail. Di saat tersisa sepertiga malam terakhir. Nah, kalimat turun yang zilu, ya, juga dalam firman-Nya, dalam sabda Rasul yang lain, inna allaha yura fil qiyamah, Allah terlihat pada hari kiamat. Dan yang semisal hadis yang ini barakallahu fikum, hadis yang membutuhkan keimanan. Hadis yang membutuhkan keimanan. Kenapa? Karena orang yang tidak beriman, dia tidak akan mengimani hadis ini. Ya. Barakallahu fikum. Masa iya Allah turun? Masa iya Allah terlihat? Taib. Nah. Ini. Orang yang tidak beriman atau yang tidak benar keimanannya, tidak mempercayai. Sehingga dengan demikian mereka mentakwil yang turun itu bukan Allah, tapi yang turun malaikatnya. Nah, ini keliru. Maka Al-Imam Ahmad berkata, mengomentari dua hadis di atas. Qala nu'minu biha wa nusaddiqu biha. Kami beriman dengan hadis-hadis semisal di atas. percaya. Kita percaya Allah turun ke langit dunia. 6. Wa nusaddiqu biha, mempercayainya. Bila kaif, dengan tanpa membagaimanakan. Allah turun sesuai dengan keagungannya. Tidak sama dengan turunnya makhluk. Tidak sama dengan turunnya makhluk. Cukup kita imani Allah turun. Apa makna turun? Ya turun dari atas ke bawah. Gitu ya. Tapi bagaimana turunnya Allah, kita tidak tahu. Sebatas kita menetapkan Allah turun. Mengimani sifat turun. Allah turun ke langit dunia. Adapun bagaimana caranya, wallahu a'lam. Kita tidak mengetahuinya. Nah, maka kewajiban kita hanyalah cukup beriman bahwa Allah mempunyai sifat turun. Mengimani bahwa Allah akan terlihat pada hari kiamat. Dilihat oleh para hamba-hambanya yang beriman. Nah, wala kaif, dengan tanpa membagaimanakan. Ya, dengan tanpa membagaimanakan. Wala makna, dengan tidak memaknai dengan sesuatu yang keluar dari zahirnya. Jadi wala makna berarti di sini bukan berarti turun tidak mempunyai makna, bukan. Maksudnya adalah dengan tidak memaknai, ya, dengan makna yang keluar dari zahirnya. Seperti yang zilu rob di sini bukan Allah tapi malaikat. Dia mentakwil dengan sesuatu yang keluar daripada makna zahirnya. Wala naruddu syai'an minha, dan kami pun tidak menolak sedikit pun daripada hadis-hadis di atas. Kami percaya, kami sangat beriman. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah adalah benar adanya. Wa na'lamu anna ma ja'a bihi rasul haq, kami beriman. Kami mengetahui bahwa semua yang datang dari Rasul adalah kebenaran. Semua yang datang dari Rasul adalah kebenaran. Wala naruddu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak membantah atau menolak apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita beriman. Sekalipun akal kita mendustakan misalnya. Kok enggak masuk akal? Iya. Tetapi kalau kata Rasul A, maka kita harus beriman. Misal Rasul menggambarkan keadaan surga, ya Rasul menggambarkan keadaan neraka, Rasul menggambarkan kehidupan akhirat, Rasul menggambarkan tentang alam barzakh, ya sesuatu yang gaib, maka akal kita mendustakan ataupun tidak, wajib percaya kepada dalil tersebut. Wajib percaya dan beriman kepada dalil tersebut. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan wahyu, maka yang keluar dari perkataannya adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak berkata dengan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan. Nah. Wala nasifullaha bi aktsara mimma wasafa bihi nafsah. Dan kami tidak mensifati Allah, ya, melebihi apa yang telah dia sifatkan untuk dirinya. Misal, Allah mensifatkan dirinya mempunyai wajah. Allah mensifatkan dirinya punya tangan. Allah mensifatkan untuk dirinya mempunyai kaki. Allah mensifatkan untuk dirinya mempunyai mata. Cukup. Cukup sampai sini saja. Jangan kemudian berarti kalau ada wajah, ya, ada hidungnya, ada telinganya, ada giginya, ada mulutnya. Jangan. Ini melebihi dari apa yang dia sifatkan. Cukup imani Allah punya wajah. Wajahnya bagaimana? Wallahu alam. Yang penting wajah ini yang menghadap ke depan. Adapun detailnya kami tidak bisa mengatakan karena Allah tidak mensifati dirinya dengan secara detail. Cukup imani Allah punya wajah, wajah yang hakiki sesuai dengan kesempurnaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wala nasifullaha bi aktsara mimma wasafa bihi nafsah. Juga tidak menetapkan, ya, tidak mensifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah tidak sifatkan untuk dirinya. Apalagi kalau itu sifat yang khusus untuk makhluk, tetapi disematkan, diberikan kepada Allah. Sekarang, sebagai gambaran atau contoh, ada da'i yang, wallahu alam belajarnya di mana, tidak tahu. Dia sekarang masyhur, terkenal di kalangan anak muda. Nah, dari ceramah yang pernah saya lihat, dia terlalu lancang, terlalu berani dengan mensifati Allah sifat-sifat yang hakikatnya itu untuk makhluk, tetapi dia lemparkan, dia sifati untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia mengatakan Allah maha keren. Allah maha keren, naudzubillah. Keren itu identiknya diucapkan untuk makhluk atau untuk Allah? Untuk makhluk. Maka secara tidak langsung dia telah mensifati Allah dengan sesuatu yang hanya untuk makhluk saja. Ini perendahan untuk Allah, mensifati apa yang tidak Allah sifatkan. Allah itu maha romantis, subhanallah. Allah maha romantis. Nah, Allah sok sweet, ya, sok sweet. Ini kan untuk manusia. Ketika dia mengatakan Allah sok sweet, ini di YouTube-nya, di ceramahnya dikatakan demikian. Allah sok sweet. Ini kata-kata seperti ini adalah kata yang dipergunakan untuk mensifati makhluk. Ya, barakallahu fikum. Maka tidak pantas ketika ini disematkan atau disifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Cukup sifatkan secara umum bahwa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Naam. Barakallahu fikum. Allah Maha Indah. Innallaha Jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah, dia mencintai keindahan. Tidak kemudian kita mengatakan Maha Keren, ya, karena identiknya yang indah itu keren. Tidak demikian. Naam. Qala bila haddin wala ghoyah. Yani secara kesempurnaan kita menetapkan Allah benar-benar maha sempurna. Tidak ada suatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada suatu apapun yang serupa dengannya dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Perhatikan di akhir ayat kalimat as-samiul basir, maha mendengar lagi maha melihat. Ini ayat ini menjelaskan bahwa tujuan daripada penutupan ayat dengan as-sami al-basir, yang maha mendengar lagi maha melihat, adalah untuk membedakan antara pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk, penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk. Karena makhluk juga mendengar, ya, makhluk juga melihat. Maka tidak ada suatu apa-apa, tidak ada suatu apapun yang serupa dengannya. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya, karena makhluk juga mempunyai sifat mendengar, punya sifat melihat. Tetapi untuk membedakannya apa? Dengan didatangkan ayat laisa kamitslihi syai', tidak ada suatu apapun yang serupa. Pendengaran makhluk tidak sama dengan pendengaran Allah. Ya, penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Nah, ola wa naqul kama qala. Maka kami pun mengatakan seperti apa yang dia katakan. Wa nasifuhu bima wasafah bi nafsah. Kami pun mensifati Allah dengan apa yang dia sifatkan. Wala nata'adda dzalik, tidak melampaui batas. Ya, di antara melampaui batas adalah mendetailkan atau merincikan sifat yang Allah tidak rincikan. Seperti tadi, Allah mempunyai sifat wajah. Kita berani mendetailkan. Wajah berarti ada hidungnya, ada alisnya, ada pipinya, ada giginya. Ini namanya apa? Melampaui batas. Di antara melampaui batas yang lain adalah menyematkan sifat, memberikan sifat dengan apa yang Allah tidak bersifat dengannya. Nah, Allah tidak menjelaskan mempunyai sifat itu. Kemudian dia memasukkan atau menetapkan ini sifat bagi Allah. Padahal Allah tidak menetapkan baik di Quran ataupun di Sunnah bahwa itu sifatnya. Nah, wala yablughuhu wasful wasifin, tidak akan pernah sampai penggambaran orang yang mensifati. Kita mensifati wajah Allah misalnya. Kita menetapkan Allah punya wajah. Kemudian kita mensifati dengan menghayalkan wajahnya begini, kita gambarkan dengan seindah-indahnya, tapi barakallahu fikum tidak akan pernah sampai, ya, pensifatan manusia akan sifat Allah. Kenapa? Saking mulianya, ya, saking mulianya. Jangankan sifat Allah, surganya atau nerakanya kita tidak akan pernah bisa untuk menggambarkan. Misal dalam masalah surga, kita tahu surga di dalamnya penuh keindahan. Kemudian kita menghayal surga itu begini. Yuk sama-sama menghayal indahnya surga, gitu ya. Di dalamnya ada istana, ada sungai mengalir. Pokoknya indahlah yang kita hayalkan. Maka hakikatnya surga lebih indah dari apa yang kita hayalkan. Atau sebaliknya tentang neraka, kita hayalkan, kita gambarkan bahwa neraka begini, begini, begini. Di dalamnya ada api, ada palu gada dari besi dan lain sebagainya. Di situ ada orang yang seram, yaitu orang-orang malaikat yang mengazab. penduduk neraka digambarkan seseram mungkin. Tapi ketahuilah bahwa hakikat neraka lebih seram, lebih mengerikan dari apa yang kita gambarkan. Apalagi terhadap Allah, kita mensifati Allah, menggambarkan Allah dengan seindah-indahnya, maka hakikatnya Allah lebih indah dari apa yang kita hayalkan atau gambarkan. Nah, wala nu'minu bil Qur'ani kullihi muhkamuhu wa mutasyabihuhu. Kita beriman kepada Al-Qur'an semuanya, semua lafaznya, semua maknanya kita imani. Baik muhkamuhu, ayat yang muhkam, yang jelas wadih maknanya, wa mutasyabihuhu, atau ayat yang samar maknanya. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa kesamaran suatu ayat itu nisbi atau relatif. Bagi sebagian orang ayat ini samar, bagi sebagian yang lain sangat jelas. Nah, barakallahu fikum. Bagi orang yang tidak berilmu mungkin memahami ayat ini dia tidak bisa. Kemudian dia katakan ayat ini maknanya tidak jelas. Bagi orang yang berilmu ayat ini sangat jelas maknanya. Nah, barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum, kita imani semua yang ada di Quran, ayat yang muhkamnya, yang maknanya jelas, atau yang mutasyabihnya, yang maknanya samar. Wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi li sana'atin sunni'at. Dan kami tidak menghilangkan darinya sifat, ya, dari sifat-sifatnya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang ahlul bid'ah, sebagaimana yang diada-adakan oleh orang-orang yang rendahan, yang tidak mengilmui dalam hal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tadi ketika dia mengatakan kalau kita menetapkan Allah punya tangan, kami sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, kita hilangkan saja Allah enggak punya tangan. Allah enggak punya wajah, padahal dia keliru di dalam memahaminya. Harusnya menetapkan Allah mempunyai sifat tersebut, tetapi sifatnya sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Jangan kemudian dia samakan dengan makhluk. Qala wala nata'addi al-Qur'ana wal hadis, tidak melampaui Al-Qur'an dan Al-Hadis. Wala na'lamu kaifa kunhu, dan kami pun tidak mengetahui bagaimana bentuk rupanya sifat Allah. Kewajiban kita hanyalah mengimani Allah mensifati sifat tersebut, dan bukan kewajiban kita adalah dengan mensifati Allah dengan sifat yang tidak disifatkan untuk dirinya. Seperti tadi, ya, dengan mendetailkan turunnya Allah bagaimana? Ya, turunnya seperti raja, turun 1, 2, 3 menuruni anak tangga. Tidak. Cukup katakan Allah mempunyai sifat turun. Bagaimana turunnya Allah? Wallahu a'lam. Dzalika illa bitasdiqir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengimani itu semua adalah dengan mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tasbitil Qur'an, dan menetapkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Ini perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau membuat syarah atau penjelasan daripada perkataan Imam Ahmad. Ini kesimpulan dari perkataan Imam Ahmad yang panjang tadi. Yang pertama, wujubul iman, wajibnya beriman. Wat tasdik, dan membenarkan. Bima ja'an Rasulillah, dengan apa yang datang dari Rasul. Ya, kewajiban untuk mengimani dan membenarkan apa yang datang dari Rasul. Min ahadits sifat, dari hadis-hadis sifat, dengan min ghairi ziyada, dengan tanpa menambah-nambahi wala naqsin, atau mengurang-urangi. Nah, ini kesimpulan yang pertama, menetapkan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, annahu la kaif, dengan tidak membagaimanakan. Ini harus kita imani, tidak boleh membagaimanakan sifat Allah. Wala makna ai la nukayif hadis sifat, untuk makna yang tidak membagaimanakan. Kemudian wala makna, bermakna tidak memaknai dengan sesuatu keluar dari makna zahirnya. Ya. Yang pertama, tidak membagaimanakan. Maksudnya membagaimanakan sifat Allah, bagaimana-bagaimananya, bentuknya, rupanya. Wala makna, dengan tidak memaknai dengan sesuatu yang keluar dari zahirnya. Yang ketiga, wujubul iman bil Quran kullihi muhkamuhu wa mutasyabihuhu. Wajib beriman dengan semua yang ada di Quran, baik ayat yang muhkamnya ataupun ayat yang mutasyabihnya. Imani. Al-Quran ini datangnya dari Allah. Allah maha sempurna, maka firman-Nya pun sempurna. Tidak ada kurang dari suatu apapun. Terlepas ada beberapa ayat yang kita tidak faham misalnya, itu kita yang keliru. Itu kita yang mempunyai kelemahan di dalam memahaminya. Adapun Al-Quran, semuanya benar. Maknanya benar, lafadznya benar. Semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wajib beriman dengan Al-Quran, ayat yang muhkamnya ataupun ayat yang mutasyabihnya. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan dari pembahasan Lum'atul I'tiqad. Alhamdulillah.